jalan orang-orang diberi nikmat olehnya, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang disesatkan daripada jalannya. Dan alhamdulillah, antara jalan menuju siratul mustaqim adalah dengan kita berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim, kitab yang paling agung di atas muka bumi ini, di mana kita masih lagi pada malam-malam seperti ini membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan tadabburkannya dengan membaca tafsir-tafsirnya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah. Setelah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah SWT telah mengajar kita bagaimana apabila kita berhadapan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mendakwa bahawa mereka ini pengikut Nabi Ibrahim AS, dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendakwa bahawa mereka ini mengikut agama Nabi Ibrahim AS, dengan kita mengatakan kepada mereka bahawa sebenarnya agama yang benar adalah agama Ibrahim AS yang tidak ada syirik padanya, di mana agamanya adalah kembalikan segala ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara total, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang besar ataupun yang kecil, dengan tanpa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensekutukannya dalam segala apa pun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat tersebut, bukanlah nasab dan keturunan yang menentukan kita itu adalah ahli syurga ataupun ahli neraka, kita dalam petunjuk ataupun kita dalam kesesatan. Tapi yang penting adalah amal dan usaha kita. Laha makasabat, umat-umat tersebut mendapat apa yang mereka usahakan. Walakum makasabtum, dan untuk kamu apa yang kamu kerjakan, kamu amalkan dan kamu usahakan. Jadi di sini pengajaran untuk kita. Kita mengaku kita orang Islam, kita bukan orang kafir, bukan orang syirik, kita adalah orang yang baik-baik. Mengaku saja tak cukup. Mengaku saja kita dah belajar dengan ustaz ni, kita dah belajar dengan ni, kita baca buku ni, itu pun tak cukup, cakap saja. Ya. Kerana perlu di situ amalan yang membuktikan dakwaan kita. Jadi benar-benarkah kita beriman dengan akidah yang diajarkan oleh Islam di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam Al-Quranul Karim? Benar-benarkah kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Maka yang itu yang akan membezakan antara orang yang setakat berkata-kata dengan orang yang benar-benar berkata-kata. Begitu juga dalam masalah mazhab yang kita namakan mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah, kita mazhab Salafi. Dakwaan saja tidak cukup. Kerana orang semua boleh berkata-kata. Tapi apakah benar-benar dia menghayati manhaj tersebut? Benar-benarkah dia berpegang teguh dengan fahaman Ahlussunnah Wal Jamaah, dan dia mengamalkan amalan-amalan yang besar dan yang kecil, ataupun dia melakukan sebaliknya? Maka yang demikianlah yang akan membezakan antara orang yang setakat berkata-kata dengan orang yang benar-benar mengamalkan apa yang dia cakap. Jadi di sini bukan menafikan pentingnya kita menisbahkan diri kita kepada kumpulan yang benar. Tidak maknanya, oh tak payah kita cakap orang kita ni orang Islam, tak payah letak religion kita Islam, kita ni Muslim dalam IC ke dan sebagainya. Bukan macam itu. Menisbahkan diri kepada perkara yang benar wajib. Wajib, bukan sunat. Mesti kita kata kita orang Islam, mesti kita nisbahkan diri kita dengan golongan orang-orang yang beriman, dan kita berlepas tangan daripada segala yang berlawan dengan Islam, kekufuran, kesyirikan semuanya. Jangan pula kita ingatkan tak perlu kita nisbah diri kita kepada Islam, kepada manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah. Jangan kita kata tak penting manhaj Ahlussunnah ke apa ke, tak penting. Tidak penting nisbahkan diri kita kepada Ahlussunnah Wal Jamaah, kepada manhaj salaf. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah beramal dengan apa yang diajarkan oleh fahaman tersebut. Barulah apa ni benar akan dakwaan kita, kerana akhirnya apa yang dikira, apa yang dihitung adalah makasyatum, apa yang kamu usahakan, bukan apa yang kamu cakap, bukan apa yang kamu nisbahkan kepadanya. Jadi selepas itu Allah SWT pada malam ini, insyaAllah kita akan baca ayat-ayat berikutnya dalam surah 142, ayat 142 hingga ayat 143 dalam kitab untuk surah 224. Bada a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله, وما كان الله ليضيع إيمانكم, إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Yang maksudnya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yang umat Islam, dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat pada, katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi ini ayat-ayat menerangkan akan perkara yang akan berlaku. Kalau kita lihat zahir lafaz ayat-ayat ini, Allah berfirman, saya qulus sufaha, akan berkata orang-orang sufaha. Sufaha ni kita tafsirkan dalam beberapa ayat sebelum ini, iaitu daripada kalimat safiha, safi, iaitu orang yang bodoh ataupun orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sama ada dia safi, jahil daripada akalnya, ataupun dia jahil daripada perbuatannya dengan dia menganiaya orang lalu menganiaya dirinya sendiri. Ini telah kita tafsirkan. Jadi orang-orang yang mungkin bodoh akalnya, mungkin yang menganiaya orang, yang zalim, akan berkata, dan mereka ni daripada kalangan annas, manusia. Jadi tidak disebutkan daripada golongan mana. Sufaha banyak, orang bodoh, orang jahat banyak. Daripada golongan orang kafir ada, orang Yahudi ada, Nasrani ada, orang Arab Quraisy pun ada. Mungkin juga terdapat di sebahagian kecil golongan orang-orang Islam. Tapi di sini diumumkan, saya puluh sufaha minan nas, tak disebutkan. Jadi orang yang bodoh, yang akan kita baca apa yang mereka katakan itu, itulah, dengan itulah kita kenal siapa mereka. Siapa mereka? Dan mereka disifatkan sebagai orang bodoh. Di sini kita dapati bahawa Al-Quran memberi hukum terhadap sesuatu golongan ataupun seseorang individu, kadang-kadang bukan dengan hukum apa? Hukum total, tetapi daripada hukum spesifik itu. Walaupun orang ini mungkin dia orang yang ada inteleknya, orang yang pandai, Kalau kira-kira pandai, kalau bercakap mungkin pandai, menguruskan urusan dunianya pandai, ataupun memang dia golongan akademik yang pandai. Kebanyakannya dalam sifat dia bukan orang jahil, bukan orang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh yang sebaliknya, urusan dunia pun dia tak pandai. Pakai kasut pun kiri kanan, itu bodoh sangat lah. Pakai baju pun salah-salah misalnya. Jarang lah kita ada orang-orang macam itu, terlebih kepada orang-orang yang yang ada kekurangan yang besar di dalam akalnya. Begitu juga mungkin dia tak pandai dalam berkata-kata, dalam jual belinya dan sebagainya. Itu semua masuk di kalangan orang-orang sufaha. Tetapi Allah SWT mengambil satu saja aspek daripada kejahilan yang terdapat di dalam golongan manusia, kemudian Allah SWT hukumkan mereka ni sebagai sufaha. Iaitu apabila mereka berkata seperti ini, saya pun sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Mereka ni akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni orang-orang Islam, daripada kiblat mereka yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Jadi inilah kata-kata orang-orang yang sufaha, yang bodoh, yang sempit akalnya, yang zalim. Mereka bertanya sebenarnya, apakah yang menyebabkan orang-orang Islam itu pindah kiblat, tukar kiblat, senang cakap. Jadi soalan ini dianggap sebagai soalan yang bodoh, kerana soalan ini bukan soalan nak tahu. Soalan nak tahu, kita tak cakap orang tu bodoh. Memanglah sebenarnya dia tak tahu ataupun bodoh. Tetapi orang ini tahu dia tak tahu, dan dia tanya supaya ketidaktahuannya, kejahilannya itu dilenyapkan. Ini bukan satu sifat yang lemah, bukan sifat yang kurang. Apabila kita tak tahu, kita usaha nak tahu. Sebab semua orang asalnya tidak tahu. Mana ada semua orang asalnya tahu kemudian dia makin tahu, kemudian tahu mungkin tak tahu. Tak, semuanya asalnya jahil, bodoh, tak mengetahui, kemudian barulah dia mengetahui. Melalui pengalamannya, melalui apa yang dia belajar, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, perasaannya, maka dia akan mengetahui. Dulu kalau kita lihat, kalau kita renung zaman kita dahulu, waktu kecil banyak benda yang kita tak tahu. Daripada kita tahu, kita dengar orang cakap, sikit dengar kita takut. Orang takut dengan kita takut. Orang main-mainkan kita pun kena main-mainkan. Kita tak kenal orang, kita tak tahu psikologi, betul tak? Kita ingat orang sama je macam itu. Orang yang baik tu orang yang kasih kita hadiah, kita gula-gula, kita tak kenal. Baik, kemudian barulah kita belajar sedikit demi sedikit. Rupanya macam-macam manusia ada dalam muka bumi ni. Yang baik pun tak semuanya baik 100%. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Yang jahat pun tak semuanya jahat, ada baiknya juga. Makin kita banyak baca, makin kita bertemu dengan orang dan sebagainya, kita dapati macam-macam petari. Itu antara kita dengan manusia saja. Baru kita kenal rupanya manusia macam ni. Kalau kita diminta untuk menerangkan kepada seorang yang tak kenal manusia, alien lah misalnya, siapa tu manusia, kita tak mungkin dapat menerangkan apa sebenarnya manusia ni. Sifatnya kompleks, terlampau kompleks, tak boleh kita gabungkan dalam satu definisi dan sebagainya. Kalau daripada mana dia asal usulnya, bolehlah diterangkan manusia asal usul begini, dia ada tangan dia, itu betul. Tapi perangainya, karakternya, itu terlampau kompleks sangat. Subhanallah, maksudnya Allah, dengan bangsa yang berbeza-beza, ada budaya yang berbeza-beza, macam bangsa kita terkenal dengan beberapa mentaliti yang mungkin negatif. Budaya Melayu ni budaya yang hiburan, budaya yang malas-malas, yang buang-buang masa, yang malu nak tanya, yang malu nak bercakap, itulah gitu. Ada budaya lain pula, terlampau rajin sangat, terlampau takut sangat, kalau buat salah sikit bunuh diri, atau ada pula yang ada pula terlampau berani sangat cakap, anggap semuanya sama, kemudian mak bapak pun macam kawan-kawan, itulah. Jadi itu satu budaya lain, macam-macam lah. Baik, walau bagaimanapun kita asalnya tidak mengetahui, kemudian kita mengetahui. Jadi tidak tahu itu bukan satu aib. Yang aib itu adalah tidak tahu kemudian tidak berusaha untuk mengetahui, dan diberitahu pun tak mau menerima. Itu kekurangan. Namun yang demikian, sebahagian kejahilan lebih dahsyat, lebih buruk daripada sebahagian kejahilan yang lain. Tak semuanya sama. Jahil tentang sesuatu perkara ni, saya tak tahu nak masak. Dengan satu orang yang tak tahu nak solat, dua-dua tidak tahu tu. Kalau tengok, ilmu-ilmu, skill-skill misalnya. Tapi tentulah berbeza antara sesuatu kejahilan tu dengan satu kejahilan yang lain. Banyak perbezaannya. Jadi di sini tidak semuanya ilmu sama. Jadi ilmu tu ada apa? Kalau kita dah boleh lihat macam ini, ilmu tu tak sama. Ilmu tu ada yang rendah nilainya, ada yang tinggi nilainya. Jadi dia macam, dia ada hierarki dia tinggi. Kalau Imam Al-Ghazali dan Muta'ala kitab Jalur Medik, dia macam apa ni? Dia buatkan ilmu tu bertingkat-tingkat, tinggi sekali kemudian yang paling rendah. Itu juga yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Rahmat Ta'ala dalam kitab Muhadzab, dia ambil daripada situ. Tak salah lah sebab dia tak bersalahan dengan apa ni, dengan realitinya. Ilmu yang paling tinggi, mereka kata ilmu, ilmu marifat kepada Allah SWT, masukkan ilmu keimanan, ilmu tauhid, ilmu apa ni yang berkenaan dengan apa ni, al-ghaib. Ya betul. Kemudian ilmu agama dan sebagainya, dan apa juga yang berkenaan dengan apa, semua kat atas. Semuanya, semuanya di atas. Kemudian dibagikan pula kepada yang wajib-wajib atas individu, fardu ain yang dinamakan fardu ain. Kemudian yang rendah sikit daripada itu, fardu kifayah. Itu pun ada bertahap-tahapnya. Sampai kat bawah barulah masuknya ilmu-ilmu dunia, ilmu kasab, yakni ilmu usaha mencari makan dan sebagainya, kemahiran tu, kemahiran ini. Yang itu pun bagi juga, ada yang penting, ada yang tak penting sangat. Betul tak? Ada yang perlu diperlukan oleh orang ramai, jadi dia atas sikit kepentingannya. Contohnya ilmu pendidikan, misalnya belajar baca, menulis, secara umumnya itu adalah yang penting. Itu juga dalam perkara dalam mempertahankan negara dan seterusnya, ilmu ketenteraan itu pun termasuk ilmu yang penting, sampai dalam bawah-bawah ilmu yang lain di bawah. Jadi oleh kerana itu, bila kita lihat kejahilan yang dilakukan oleh orang-orang ini yang berkata dengan kata-kata tadi, apa yang menyebabkan mereka tukar-tukar kiblat, ini jahil ilmu yang mana satu, yang bawah ke yang tinggi? Jawabnya dia adalah jahil, kejahilan terhadap ilmu yang amat tinggi, iaitu bertanya tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kerana dia tak kenal Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan nak tanya pun, bukan dia betul-betul tak tahu kemudian dia nak hilangkan ketidaktahuannya, kejahilannya. Tetapi dia tanya sebagai mempermain-mainkan, menyindir, mengejek-ejek orang-orang Islam, mengejek-ejek akan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak secara langsung mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ni kejahilan yang amat sangat. Ma wallahum. Jadi mereka tanya apa yang menyebabkan mereka ni, orang-orang Islam, tafsirannya tidak ada khilaf lagi. Hum di sini adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Kerana mereka dahulu ada kiblat mereka. Kiblat tu apa maknanya? Tempat hala kan, tuju dalam ibadat. Itu kiblat. Bahkan kita boleh luaskan apa juga tempat kita hadapkan badan kita, itu kiblat. Itu asal dia. Itulah. Kalau kita punya TV itu walaupun tak menghadap kiblat, tapi malam ini orang ada tengok bola misalnya, jadi kiblatnya kat situ. Itu kiblat. Walaupun tak permanent, itu kiblatnya. Sebab kita menghadap saja di situ, itu tempat apa, fokus. Baik. Itu asal. Kemudian dalam sudut istilah syarak, kiblat adalah tempat kita arahkan badan kita, wajah kita ke tempat tu untuk ibadah. Dan semua agama kita lihat dalam dalam agama-agama yang diturunkan oleh Allah SWT ada kiblat mereka, tempat yang mereka arahkan untuk beribadah, berdoa menghadap kiblat ini. Nak solat, nak berdoa, nak buat perkara ibadat-ibadat khusus, mereka menghadap pada kiblat tertentu. Dan kita tahu kiblat ini bukannya disebabkan bahawa objek kita, yakni objek ibadat kita itu inna Allah SWT ada di situ, ada di arah kiblat. Bukan. kesyirikan. Jadi ini sebahagian daripada apa? Daripada din, daripada agama, daripada syariat, di mana ada kemaslahatan yang amat banyak. Kiblat untuk ibadat satu. Jadi ada sense of apa tu, ada unity di situ. Walaupun tak ada masalah kalau syariat tu tak kata satu kiblat, macam-macam tempat pun boleh. Tetapi lebih baik kalau kita lihat ada satu tempat kiblat, kerana dia akan memberikan kesatuan di dalam anggota-anggota agama tersebut. Ada kesan psikologi tu, tidak syak lagi. Baik, jadi untuk orang-orang orang-orang ahlu kitab, kiblat mereka ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi juga begitu. Kemudian Rasulullah SAW apabila mendapat wahyu, dia jadi Nabi, dia jadi Rasul selepas itu, dia pun tak beribadat kepada Allah SWT, nak arahkan kiblat ke mana. Betul lah. Baik. Jadi di sini ada beberapa pandangan. Ada kata Nabi SAW menghadap ke Kaabah, yang ada di Mekah, ditinggal di Kaabah dan dia menghadap ke sana. Ada yang mengatakan dia menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi posisinya bila dia menghadap ke Kaabah tu, ke arah yang mana kalau tembus lah, mengarah ke Baitul Maqdis di Palestin. Jadi memang arahnya memang nak ke Palestin. Bukan kat side sebelah kiri ke sebelah kanan, lagi tiga side tu, tapi satu side aja yang mengarah ke Palestin. Sebab itu adalah kiblat Ahlul Kitab. Kiblat Ahlul Kitab ni valid. Sebab dia adalah kiblat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian, itu satu pendapat. Ada mengatakan tidak, dia memang menghadap ke Kaabah, kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bila dia sampai ke Madinah, baru dia menghadap betul-betul langsung ke Baitul Maqdis. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir rahimahullah taala. Jadi bila mulanya kiblat ke Baitul Maqdis, di Mekah ke di Madinah, kata ulama, mulanya betul-betul direct ke Baitul Maqdis adalah apabila Nabi SAW sampai ke Madinah. Dia tak arah ke Mekah lagi. Tetapi ada satu isu lagi. Siapakah yang perintahkan Nabi SAW menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, bukan ke Mekah? Ada dua pendapat di sini. Satu, dia adalah ijtihad daripada Rasulullah SAW sendiri, bukan daripada perintah mana-mana. Dia tak rasa sedap menghadap ke Baitul ke Kaabah. Jadi dia rasa baik ke Baitul Maqdis, ijtihad daripadanya. Kemudian Allah SWT mengizinkannya, tak kata apa-apa. Ada yang mengatakan memang daripada wahyu. Wallahu a'lam. Ini penting juga satu masalah penting. Sebab walau bagaimanapun, baliknya ia telah di-approvekan, memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Penting adalah satu hukum yang valid menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab kita tak jumpa dalam Quran ada ayat yang mengatakan hadap ke Baitul Maqdis. Tak ada. Tapi kita jumpa daripada mana? Perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian sebab itu para sahabat semua. Di sini kita dapati perlu kita apabila dalam mengkaji sesuatu hukum, nak cari dalilnya, kadang-kadang Quran pun tak jumpa. Tak balik pada mana? Pada sejarah, pada hakikat sejarah. Yang tidak diingkari oleh orang, dia jadi hujah. Dan dalam hal ini tentu sekalilah dalam hadis, sebab dalam kita baca hadis, kita akan jumpa banyak ilmu ataupun fakta-fakta sejarah. Baik, jadi itu berkenaan dengan kiblat. Iaitu menghadap ke Baitul Maqdis apabila sampai ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berpaling ke Kaabah. Berapa lama lepas itu? Ini akan insyaAllah kita ada buku Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala ni. Dia ada membawa satu riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala akhbarana Abu Nu'aim sami'a Zuhairan an Abi Ishaq anil Barra', sahabatnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Bahwasanya Rasulullah SAW dulu solat ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Berapa tahun? Setahun lebih. 16 ke 17 bulan. Bila ni? Adakah ni di Mekah? Jawabnya adalah apabila di Madinah, apabila sampai di Madinah. Tetapi wakana yu'jibuhu antakuna qiblatuhu qibalal bait. Tetapi dia amat menyukai kalaulah kiblatnya itu menghadap ke al-bait, yakni Baitullahil Haram, Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal 'ashr. Dan solat yang pertama sekali yang Nabi SAW laksanakan, yakni ke Baitullahil Haram, adalah solat asar. Ini riwayat Bukhari. Wa shalla ma'ahu qaum, dan satu kumpulan, satu kaum solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu. Jadi lepas solat asar itu keluar seorang lelaki yang telah solat bersama-sama dengannya. Fa marra ala ahli al-masjid wa hum raki'un. Maka mereka, iaitu maka lelaki ini melalui satu sebuah masjid, ahlul masjid yang sedang solat, sedang rukuk. Spesifik lagi ya, sedang rukuk dalam solat. Faqala, maka lelaki ini berkata, Ashhadu billahi laqad sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku naik saksi dengan Allah bahwasanya aku telah solat bersama Nabi SAW menghadap ke Mekah. Zahirnya dia cakap ini kuat-kuatlah sampai orang semua yang sedang solat tu boleh dengar. Fadaru kama hum qibalal bait. Maka mereka pun pusing dalam keadaan mereka itu, iaitu keadaan apa? Rukuk menghadap ke Mekah. Jadi boleh tak cakap-cakap dengan orang yang sedang solat? Tak boleh lah, mana boleh cakap-cakap. Cakap-cakap tu yang kita cakap, dia pun cakap balik. Tapi kalau kita cakap kerana ada urusan, kerana ada maslahat yang penting, lagi-lagi kalau untuk maslahat solatnya, kita cakap, ke kanan sikit ni, ini kiblat ke sebelah sini sikit, boleh ke tidak? Boleh lah. Lagi-lagi tu maslahat, maslahat solat. Kita nak gerak-gerakkan badan kita untuk maslahat solat, boleh. Dia berdiri, salah pula. Patutnya soft sebelah kanan mula dulu, dia berdiri sebelah kiri. Maka kita gerakkan dia ke sebelah kanan, boleh. Ataupun dia jauh sangat, kita rapatkan dia, boleh. Rapatkan tak mau, rapatkan tak mau, dia tolak pula kita. Dahlah sudah stop, janganlah terus-menerus. Ada orang tak faham kan? Biasa orang nak space untuk duduk last tu, duduk tahiyat akhir tu. Itu kita susah lah kan, belum faham lagi. Tapi kalau kita lakukan tu sebelum solat lagi bagus. Jangan lakukan dalam solat. Kadang sebelum solat pun dia tak nak rapat. Jadi macam mana? Tak perlu buat apa-apa. Dosa kita tak tanggung. Siapa tanggung dosa? Ya. Ini masalah solat pula. Kadang-kadang kita masuk solat, kadang-kadang yang renggang sebelah kanan kita. Jadi apa kita buat? Kita pergi ke sebelah tempat dia ke kita tarik dia ke tempat kita? Renggang sebelah kanan. Kita pergi kat tempat dia ke? Kita panggil dia ke dekat kita? Ha? Kita tarik dia. Kita tarik dia lah. Jadi dia dapatkan tempat kita. Kenapa kita tak pergi tempat dia? Sebab kiblat semua start daripada mana? Dekat daripada center, daripada imam. Kiblat tak start. Apa yang saya maksud saya soft tu tak mula daripada kanan. Itu pendapat juga tu. Tapi pendapat tu tak kuat lah. Mulanya daripada imam tengah, lepas tu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ada yang kata mula daripada tengah, lepas tu kanan terus, habis kanan baru kiri terus. Itu berdalilkan fadilat saf sebelah kanan. Kalau kita baca kitab-kitab tukar kata hadis ada juga, pendapat tu tak berapa kuat. Fadilat sebelah kanan memang sebelah kanan tu fadilat lebih. Tapi bila masuk saf dia memang asalnya kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau yang depan dahulu dapat fadilat, mana belakang kurang sikit, kurang sikit, kurang sikit lah. Baik. Kalau itu pendapatnya, maka kita kalau berdiri kat mana-mana pun, kalau kita daripada sebelah kanan imam, daripada sebelah kanan imam, renggang sebelah kanan, kita panggil dekat-dekat kita. Yang ini kita pergi ke magnet tengah-tengah, ke tengah-tengah. Kalau renggang sebelah kita, sebelah kiri kita, dan kita kat sebelah kanan, kita tarik dia kepada kita, kita pergi kepada dia. Kita pergi kepada dia. Dia pergi lagi sana, kita pergi lagi. Dia kena check tiap-tiap rukuk lepas satu rakaat, check renggang lagi kan, renggang-renggang. Pasal sebelah sana pun ada movement juga. Jadi kita pergi-pergi-pergi, tak ada masalah. Tapi yang berterusan aja, kalau kita tahu memang dah susah sangat, tak apa. Bagaimana kalau kita pergi sebelah kiri, misalnya yang tadi ya, kita pergi sebelah kanan, nanti sebelah kiri tak nak ikut pula sebelah kanan, regam. Apa kita buat? Kita kangkangkan kaki kita kan, atau kita besarkan tangan kita lebar kan. Itu pun orang buat juga. Kita tanya dengan dia, kenapa tak boleh ada furjah, ada kosong renggang dalam saf, nanti syaitan duduk. Apa jawab kita? Betul macam itu, kangkang besar-besar. Kalau lagi besar, alhamdulillah, jatuh dia. Itu macam Nabi buat macam ini. Tak tahu siapa ajarin lah. Logiknya bukan macam itu. Kita rapat badan, bahu dengan bahu dia sebelah kiri. Kalau kita tarik dia, dia tak nak masuk, maka terpaksa lah. Sama ada orang kat belakang boleh masuk. Kalau buat, kalau tak muat, dia yang tanggung dosa kan kita. Sebab syaitan masuk, tak syaitan masuk tu cerita lain. Itu memang ditanggung oleh semua. Ya. Jemaah ni bukan kerja seorang kan. Jemaah maknanya apa? Ramai. Nak buatkan dia berfungsi, nak buatkan dia efektif, apa boleh semua kerja sama. Itu nak ajar kita dalam solat. Ini kerja sama aja baru boleh jadi. Kalau satu orang aja nasab bagus, saf rapat, boleh ke yang lain tak nak? Tak boleh. Kalau majoriti tak nak lagi, tak boleh. Kadang-kadang yang depan first half, second half bagus, kat belakang tak nak kerja sama, kat belakang tak kisah, tak jadi. Awak datang lambat, awak siap lah. Habis awak marah-marah, so belakang teruk, simpang siur, macam ular kena palu apa semuanya. Termarah-marah je Muhammad Masjid. Salahnya awak, awak tak nak datang cepat-cepat, awak datang lepas, tak datang. Awak solat ke depan, awak selamat. Semua bagus yang rapat. Jadi demikianlah dalam hal kita sentuh sikit dalam kenaan dengan solat. Jangan kangkang-kangkang sampai macam itu. Semua tak betul. Sebab mana yang mampu kita, ya? Ya, daripada masjid, ya. Mungkin ke apa? Imam nak belakang, kan? Boleh-boleh, imam kan depan. Jadi bila nak pusing, imam tak boleh. Imam kat semua kena gerak. Kalau kita baca hadis ni nanti, solatnya berjemaah dalam masjid, ada perempuan lagi, ada anak-anak kecil. Jadi saf lelaki pindah dengan saf perempuan. Saf budak-budak pun belakang, lepas tu tukar ke perempuan. Kira betul-betulnya pusing. Berjalan. Nanti kita baca dalam keadaan rukuk. Pada rukama hum. Mereka pusing dalam keadaan mereka, iaitu dalam keadaan rukuk. Dan soal kita akan baca lah. Baik. Jadi orang lelaki itu satu orang aja yang cakap, betul tak? Tak nampak pun orang dia siapa. Orang dia ada janggut tak ada janggut, percaya tak percaya, pakai serban tak pakai serban. Ya, tak tahu siapa. Tahu orang Islam dengan tahu orang tak bukan orang Islam, dengar suara saja. Sesungguhnya aku naik saksi dengan Allah SWT, aku telah sembahyang dengan Rasulullah SAW, menghadap Mekah. Cukup. Semua pusing. Dekat masjid semua pusing. Tak ada kata nanti lah, lepas ni nanti solat lagi satu, nanti kita pusing. Tak ada, kita buka. Waktu rukuk, ataupun tak ada pula nanti tengah diri sikit, dah ada diri, baru pusing senang. Tak nak rukuk, nak bergerak-gerak susah. Tak, semua buat tu jam juga. Nak tunjukkan apa? Ini imtithal, yakni taatnya para sahabat dengan perintah Rasulullah SAW. Dengar ini sudah, tak payah nak tanya-tanya lagi. Satu orang jadi hujah ke tak jadi hujah? Satu orang cukup jadi hujah. Tak payah nak 3-4 orang. Tak payah nak mutawakil. Itu kefahaman. Itu manhaj para sahabat. Jadi zahirnya daripada hadis Bukhari ini, mulanya tukar kiblat ini berlaku di mana? Di masjid mana? Di masjid Nabi SAW. Nabi SAW kan solat di masjid Nabi. Jadi kat masjid Nabi dah tukar. Yang ini bukan kat masjid Nabi maknanya. Kat masjid mana kita akan baca. Dan kemudian lepas itu dalam hadis itu, wa kana alladhi qad mata 'ala qiblah, dan mereka-mereka yang telah meninggal sedangkan mereka dahulu solat ke kiblat yang lama, ke arah kiblat yang lama, ada beberapa lagi, beberapa lelaki, rijalan qutilu wa lam nadri ma naqulu fihim, yang telah meninggal dunia ataupun telah mati, kami tak tahu apa kita nak cakap tentang mereka. Ini orang-orang ni. Dan lepas itu dah tukar kiblat, ini diorang yang dulu solat kat kiblat lama, macam mana? Apa kita nak cakap tentang mereka? diterima ke tak diterima solat ni. Jadi rupa-rupanya para sahabat ni, antara topik mereka yang mereka berbualkan, antara hangat mereka adalah berkenaan dengan amalan, amalan soleh diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, sama ada yang mereka lakukan ataupun yang bukan mereka lakukan tapi di kalangan saudara-saudara mereka se-Islam. Jadi mereka khawatir, mereka tanya Rasulullah SAW. Maka Allah SWT pun nurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan Allah tidaklah mensia-siakan iman kamu, sesungguhnya Allah terhadap manusia raufur rahim, Maha penyayang. Itu kita akan terangkan juga selepas ini. Jadi kemudian riwayat yang berikutnya ataupun kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa jaa fi hadzal bab hadits katsirah, telah terdapat di dalam bab ini, bab tukar kiblat ini, hadis yang amat banyak. Wa khasilul amr, dan khulasahnya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu telah diperintahkan, umira bistiqbal as-sakhra min Baitul Maqdis, menghadap ke batu sakhra, batu besar Baitul Maqdis. Tak tahulah kita pernah dengar pasal batu, orang kata batu tergantung tu apa eh? Tapi yang penting batu asas Baitul Maqdis, bukan yang masjid yang lama, ada masjid lagi satu kan ada, yang bukan yang itu, yang tempat rock tu, yang yang panggil Dome of the Rock ya? Yang itu memang masjid dia, itulah kiblatnya. Rasulullah SAW telah diperintahkan dahulu untuk menghadap Baitul Maqdis, dan ketika itu apabila dia di Makkah, dia solat di antara dua rukun yang mana di hadapannya Kaabah, tetapi dia menghadap ke Safra, ke batu Baitul Maqdis. Apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, ta'azzar al-jam'a bainahuma, tak boleh dia nak combine dengan dua-dua kiblat. Kalau kat Mekah, dulu kiblat ni dapat, ngadap Kaabah pun Kaabah, ngadap apa? Baitul Maqdis pun dapat. Tapi dah sampai ke Madinah, mana boleh, tak ada Kaabah di hadapan antara mereka. Jadi apa yang dibuat, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka Allah SWT memerintahkannya bitawajjuh ila Baitul Maqdis, untuk menghadap Baitul Maqdis sahaja. Ini yang dikatakan Ibn Abbas dan Al-Jumhur. Kemudian mereka berkhilaf, apakah perintah itu yang menghadap Baitul Maqdis ini dengan Quran ataupun dengan selain Quran. Ada dua pendapat, ini kita tak terangkan. Yang penting ia berlaku setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Baik. Jadi orang Yahudi, orang semua nampaklah mau menghadap ke Baitul Maqdis. Wastamar al-amru ala dhalika bid'ata ashra syahra. Berlakulah perkara demikian sampailah beberapa belas bulan, 16 atau 17 bulan. Wa kana yukthiru du'a wal ibtihal an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Dan Nabi SAW selalu dalam tempoh 16 bulan 17 bulan itu memperbanyakkan doa dan meminta kepada Allah SWT agar diarahkan, dihadapkan ke Kaabah. Jadi ini adalah kehendak pribadi Rasulullah SAW. Dia suka kiblat mana satu? Kaabah. Baitul Maqdis tak, dia tak prefer kiblat Baitul Maqdis, dia lebih suka kiblat Kaabah. Dan ini adalah kehendak pribadi semata-mata hawa nafsu ataupun ada agama kat dalamnya. Sekejap ya, ada agama dalamnya. Sebab antara dua buah kiblat ini, mana satu yang lebih mulia, Baitul Maqdis ataupun Kaabah? Kaabah lagi besar hormatannya, lagi mulia, dibina oleh Nabi Ibrahim al-Islam. Kiblat ini lebih mulia, tidak ada syak lagi. Jadi Nabi SAW suka bukan kerana nafsu saja, sebab itu adalah tempat dan ini tanah tumpah darahnya, tempat dia dilahirkan, tetapi juga kerana kelebihan tempat tersebut. Jadi dia minta kepada Allah SWT, pindahkanlah ke kiblat Kaabah, merupakan kiblat Ibrahim alaihissalam. Fa'ujiba ila dhalika, maka diperkenankan dengan permintaan itu, maka diarahkan menghadap ke Baitul Akhir. Kemudian Rasulullah SAW dapat berkhutbah kepada manusia dan dia memberitahu mereka. Jadi dia bukan dalam solat yang Nabi SAW tukar kiblat, Tapi dah turun ayat, Nabi SAW pun khutbah kasih tahu pada orang ramai kiblat dah tukar. Bila ni fakana awwal salatin sallaha ilaiha salat al-asr. Dan solat pertama yang dia solat menghadap ke Kaabah adalah solat asar. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih dan dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebab ada orang kata solat yang pertama yang dikerjakan ke Kaabah adalah solat zuhur, bukan solat asar, berdasarkan hadis-hadis juga. Tetapi yang ini dipilih sebagaimana terdapat dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Al-Barra tadi. Tetapi terdapat hadis lain bahawa yang demikian itu berlaku pada waktu zuhur, yang mana Rasulullah SAW sedang solat di Masjid Bani Salamah, yang sekarang ni Masjid Qiblatain, dua kiblat. Maka orang pun berpindah kiblat. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan An-Nasa'i dalam riwayatnya dalam solat zuhur. Kemudian untuk orang Quba pula, amma ahlu Quba falam yablughumul khabar ila solatil fajri minal yaumi tsani. Tidak sampai kepada mereka khabar tukar kiblat ini sampailah kepada hari kedua dalam solat subuh, baru orang tahu. Lambatlah, sebab zaman dahulu bukan satu berita je semua dapat, Madinah nak sampai, nak berjalan, nak minta dan sebagainya jauh. Jadi itu juga bukti, sedangkan dalam Madinah kita tak dapat berita melainkan apa ni, lambat. Apalagi kalau berita Mekah, mana orang Madinah tahu apa berlaku kat Mekah, ataupun mana orang Mekah tahu apa berlaku kat Madinah, jauh sangat perjalanan. Sebab itu dalam hal anak bulan, bila mula Ramadan, bila mula Syawal, bila mula Zulhijjah, orang Madinah tak kisah pun, tak ambil tahu pun Mekah bila, bila orang Ramadan, bila orang puasa, bila orang Arab, tak jauh sangat. Tak puasa nak tengok. Jadi semua ikut sendiri pun, punya roh ya. Sebab itu tak mungkin perkara demikian. Lagi jauh lagi susah. Itulah yang berlaku sampailah mungkin 50 tahun dia, tak tahulah berapa tahun sebelum ni baru-baru ini, bila dah berkembangnya teknologi media masa, kita boleh tahu sekarang juga, kita boleh nampak orang tengah solat di Mekah, kita boleh nampak imam ni depan-depan. Orang solat kat dalam masjid tak nampak imam, kita boleh nampak imam. Bagus kita, hebat. Lepas tu kita tinggal lama, takbir aja kita solat sama-sama yang imam kat Mekah. Kalau bagaimana pun, lafaz riwayatnya, kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, bahawa apabila manusia yang orang ramai di Quba dalam solat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seorang yang datang, lalu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun padanya pada malam ini Quran. Malam tadilah Islam solat subuh. Wafat kumira an yastaqbil al qiblah fastaqbilu. Sesungguhnya dia telah diperintahkan ini dalam Quran tersebut agar menghadap ke Kaabah. Yastaqbil al Kaabah, maka menghadaplah kamu ke Kaabah. Ini untuk orang Quba pula. Tadi untuk orang kiblatain. Dalam solat subuh, wa kanat wujuhum ila Syam, dan wajah mereka ke arah Syam. Lalu mereka pun fastadaru ila Kaabah, mereka pusing menghadap ke Kaabah. Ini tak disebutkan mereka dalam rukuk ke tidak. Yang dalam rukuk tu adalah di kiblatain. Jadi kita tahu sekarang ni ada dua keadaan yang orang-orang Islam, para sahabat ni tukar kiblat ketika dalam solat, iaitu satu di kiblatain, iaitu Masjid Bani Salamah, satu lagi di Quba. Yang satu solat zuhur, yang satu solat solat subuh. Baik. Kemudian faedah lain daripada hadis-hadis ini dan masalah tukar kiblat ini, kata Ibn Katsir ta'ala, wa fi hadha dalilun ala anna an-nasikh la yalzam hukmuhu illa ba'da al-ilmi bihi. Dalam ayat yang hadis-hadis ini terdapat dalil bahawa an-nasikh yang menjadikan satu tu mansukh dan menghapuskan itu, hukumnya tidak wajib sampailah kita tahu tentang hukum tersebut. Kenapa? Kata Ibn Kathir Ramadhan, tengok fikahnya Imam Ibn Kathir Ramadhan. Wa in taqaddama nuzuluhu wa iblahu, walaupun kabarnya telah sampai sebelum ini, telah datang, telah turun maksudnya, tetapi mereka tak tahu. Kenapa? Sebab mereka tak diperintahkan. Li'annahum lam yu'maru bi'adatil asri wal maghribi wal isya'i. Wallahu a'lam. Mereka tak diperintahkan untuk mengulang salat asar, salat maghrib dan salat isya', yang semuanya menghadap ke kiblat yang lama. Tapi hukum dah turun loh. Dah turun. Nak ikutkan, salat patutnya tak sah. Sebab dia solat pada bukan kiblat. Kiblat sekarang kat Kaabah, mereka solatkan kiblat lama. Salah kiblat kan betulnya. Tetapi ini dalil bahawa pasal mereka belum lagi tahu tentang hukumnya, tidak menghapa. Ini tidak dihukum, bahkan dimaafkan. Jadi bila dah tahu mereka degil solat ke Masjid Al-Aqsa juga, maka itu ketika itu mereka akan dihukumnya. Ini solat mereka tidak sah, mereka kena ulang. Jadi orang kata pula, mana Ibn Kathir tahu mereka tak kena ulang solat? Ini kalau orang degil aja yang tanya macam ni. Tak ada dalil tunjuk kan? Tak ada lah. Kalau benda penting macam ni, mesti direwet je. Kemudian Allah SWT berfirman, Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah, ini orang yang tanya ni, orang-orang jahil ni, orang munafik, orang Arab, Quraisy, kenapa mereka tukar-tukar kiblat? Katakanlah, sesungguhnya untuk Allah yang timur dan yang barat. Sesungguhnya Allah yang timur dan yang barat. Tapi yang selatan, apalagi yang utara, bukan kemuliaan Allah SWT. Ini jawab tak lengkap nanti ya. Jawab lengkap ke tak lengkap ni? Kemuliaan Allah timur dan barat. Jawabnya lengkap. Sebab matahari timur di mana? Terbit di dari timur. Tenggelam di barat. Semua orang akan jumpa apa? Matahari naik dan matahari turun. Apa-apa dan kawasan yang tempat matahari naik sampai matahari turun, semuanya tu adalah satu dunia. Sebab tu Allah SWT tak pernah sebut selain daripada dua arah ini. Qulillahil masyriq wal maghrib. Semua Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Jadi itu nak menunjukkan bahawa semua kawasan, satu bumi ini, satu dunia ini adalah kepunyaan Allah SWT. Dan Allah SWT nak letakkan kiblat ke mana? Kepunyaan Allah SWT. Hak Allah SWT. Kenapa kamu tanya? Kita tak jawab melainkan dengan jawapan iman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seperti diriwayatkan para sahabat kata, kalaulah diperintahkan untuk satu kepada kita satu hari ini suruh tukar kiblat beratur 20 kali pun kita ikut aje. Sebab kita hanya hamba-hambanya saja. Diperintahkan untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tukar kiblat satu hari berapa kali pun boleh. Kenapa kamu bisa? Termasuk nak tanamkan kepada kita bahawa kalau kamu betul-betul beriman pada Allah SWT, beriman pada Al-Ghaib, maka kita kena taat saja pada perintah Allah SWT. Ini bukan perkara yang boleh kita tanya-tanya. Ya, yang penting semuanya ada hikmah daripada Allah SWT. Dan Allah SWT katakan, Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah yang mempunyai timur dan barat ini, dialah yang menunjukkan siapa yang dia kehendaki kepada siratun mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan kesesatan. Tetapi itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan kita berdoa bahawa orang yang mengikut kiblat yang mana yang ditukar ini termasuk dalam orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT ke arah siratun mustaqim. Adapun kamu tak nak ikut, kamu tanya macam-macam, bukanlah kamu daripada golongan yang ditunjukkan oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Tapi adakah sebarang orang saja ditunjukkan oleh Allah SWT hidayah ke jalan Islam yang benar, ataupun orang-orang tertentu? Jawab kita asalnya mayyasha, siapa saja yang Allah kehendaki boleh diberikan petunjuk. Betul ke tidak? Betul. Tapi sekarang kita katakan okey lah, kita heboh, kita tak nak ikut Islam. Nanti Allah kendaki, bila Allah kendaki, Allah akan tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Kejahat macam mana pun, kita boleh ditunjukkan jalan lurus. Betul ke tak betul? Tak betul. Dalam waktu yang sama, Allah SWT bila memilih orang untuk ditunjukkan jalan lurus, Allah tahu dengan ilmu Allah SWT yang asal bahawa orang ini layak untuk dapat siratul mustaqim, layak untuk masuk syurga. Dan yang ini tak layak untuk mendapat siratul mustaqim dan tak layak masuk syurga. Allah lebih mengetahui. Dan di dalam situ ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya untuk mendapat siratul mustaqim adalah orang yang nak petunjuk, yang cari petunjuk yang tak berpaling daripada daripada ayat-ayat dan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami jadikan kamu umat wasatan supaya kamu jadi syuhada, jadi saksi-saksi atas manusia. Ini lagi satu ayat yang penting, banyak diulang-ulang oleh di dalam ceramah-ceramah, kerana dia satu ayat yang amat menggembirakan orang-orang yang beriman. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah, dan ulama mentafsirkan demikianlah, yakni demikianlah kami pilihkan untuk kamu kiblat ini, kiblat baru ini, kiblat Kaabah ini, supaya kami jadikan kamu umat wasatan. Jadi ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dipilihkan Kaabah ini sebagai kiblat supaya nak jadikan kamu umat wasatan. Wasat. Ada orang tafsirkan wasat itu pertengahan. Pertengahan, tengah-tengah, umat tengah-tengah, tak kanan, tak kiri. Tak ekstrim lah kata orang tu. Tak terlampau sangat apa ni, panas sangat, tak terlampau sejuk sangat sampai beku. Di tengah-tengah macam air. Allahu a'lam. Adakah itu maknanya? Tidak. Kita lihat tafsir-tafsir, kita dapati wasatan maksudnya khiyaran. Khiyaran ini jamak daripada khair. Umat yang terbaik. Umat terbaik. Ataupun wasatan ni maknanya umat yang adil. Ini juga datang daripada hadis-hadis. Jadi wasatan ni maknanya umat yang pertengahan. Sebab itu kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wal wasat hahuna al khiyaru wal ajwad. Wasat itu yang maknanya di sini adalah yang terbaik, dan al-ajwad pun yang terbaik, yang paling bagus. Sebagaimana dikatakan Quraisy, hausatul arabi nasaban wadara. Quraisy itu adalah bangsa Arab yang terbaik daripada nasabnya dan daripada kabilahnya. Ay khairuha. Wasat juga. Wa kana Rasulullah SAW wasatan fi qaumihi. Rasulullah SAW wasat dalam kaumnya, artinya yang terbaik di dalam kaumnya, yakni yang terbaik nasabnya. Wa minhu salatul wusta allati hiya afdalus salawat. Salatul wusta bukan salat pertengahan, tapi salat yang terbaik. Kerana dia afdal as-salawat, terbaik, salat yang terbaik. Dan dia adalah salat asar, terdapat dalam hadis sahih. Dan apabila Allah SWT menjadikan umat ini umat yang wasat, Allah SWT telah mengkhususkannya dengan syariat yang tersempurna dan manhaj-manhaj yang terbaik dan mazhab-mazhab yang yang paling terang. Sebagaimana difirmankan Allah SWT, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dialah yang telah memilih kamu. Allah SWT pilih kamu umat Islam sebagai umat terbaik. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan tidak menjadikan dalam agama ini apa-apa kesusahan. Millata abikum Ibrahim, inilah agama bapa kamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dia yang telah menamakan kamu muslimin sebelum ini dan dalam ini. liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, semoga rasul jadi saksi atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, kemudian kamu pula jadi saksi atas manusia. Jadi itu makna wasat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda Nuh akan dipanggil pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya hal balagha, kau telah sampaikan ke belum wahai Nuh? Maka dia berkata na'am, fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum hal balaghakum, dia kata ya. Kemudian dipanggil pula kaum Nabi Nuh AS, ditanya pula pada mereka, kamu dah sampai, Nuh telah sampaikan kepada kamu belum? Agaklah jawapan mereka apa? Kalau dah, habislah mereka kena. Jadi mereka jawab lah, belum. Tujang pun nak bohong juga eh. Fayaquluna ma atana min nazir, tak datang satu orang nazir pun kepada kami, satu orang yang memberi ancaman yang niat kami, tak ada pun. Satu orang pun tak ada. Wa ma atana min ahad, tak ada seorang yang datang kepada kami. Okay. Kemudian dikatakan kepada Nuh, man yashhadulak, wahai Nuh, siapa nak saksi untuk kau? Kau kata tidak, kau kata ya, mesti ada saksi. Fayaqul Muhammadun wa ummatuhu, maka dia menjawab umat Muhammad dan umatnya akan jadi saksi. Qal fadzalika qauluhu ta'ala, dan demikianlah firman Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, qala wal wasatu al adil, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, yakni yang wasat, dan wasat itu yang adil. Adil itu maknanya di sini bukan adil bila hukum dia tidak zalim, dia tak pilih kasih. Adil dekat sini yang terbaik sebenarnya. Seperti apa ni, perawi-perawi hadis, mereka ni adalah udul, adil. Adil mufrad dia, singular dia, jamak dia, plural dia adalah udul. Bukan artinya mereka ni tak zalim ke dalam hukum, dalam mahkamah, tapi artinya mereka ni punya sifat-sifat yang terbaik, yang peringkas. Sebab tu mereka jadi saksi, layak jadi saksi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fatuda'una lahu bilbalaw thumma ashadu alaikum, kemudian umat Muhammad pada kiamat tu pun dipanggil, suruh dia naik, suruh minta saksi, betul tak Nuh telah sampaikan? Adik, macam mana Nabi Muhammad SAW dan umatnya jadi saksi pada Nabi Nuh? Tak pernah nampak pun, tak pernah jumpa. Jadi apa jawapannya? Mereka akan kata, orang-orang Islam kata, kami telah diberitahu oleh Muhammad SAW bahawa semua rasul-rasul telah menyampaikan, jadi kita saksi. Sebab tu mereka dia jadi saksi. Tumma asyhadu alaikum, kemudian aku, yakni Allah SWT naik saksi. Nabi SAW naik saksi atas umat Islam. Aku dah sampaikan kepada mereka ni semuanya, jadi mereka menjadi saksi atas manusia. Mereka Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi demikianlah tafsir tentang umat wasatan. Ini umat yang terbaik, satu kemuliaan lah, tidak syak lagi. Umat-umat lain tak boleh jadi saksi untuk kita, tapi kita jadi saksi untuk umat-umat lain. Jadi kita lah umat yang terbaik. Kemudian litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi-saksi atas manusia. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, ada satu kala itu, ada satu jenazah itu diusung di depan sahabat. Sahabat-sahabat pun kata, Bagusnya dia. Jadi Rasulullah SAW, betul kamu kata begitu? Ya betul, itulah yang kami tahu. Tapi yang lain itu kami serahkan kepada Allah SWT. Hikatnya kita tak tahulah, itulah kita nampak. Wajabat, telah wajiblah. Wajib apa ya Rasulullah? Kamu dah cakap dia baik, kamu adalah syuhada Allah alal-alab, kamu adalah saksi-saksi Allah atas muka bumi ini. Maka kalau kamu saksi macam ini, saksi kamu akan diterima. Aku telah wajiblah atas orang yang tadi kamu sebut-sebutkan baik itu akan masuk syurga. Kemudian datanglah jenazah lagi satu. Sahabat-sahabat pun mula cakap, ni tak baguslah dia, dia ni kasarlah orangnya, ginilah begitu. Lalu Nabi SAW pun kata, betul kamu cakap begitu, betul, itulah yang kami nampak, tapi kita tak tahu hakikatnya macam mana. Maka Nabi SAW pun kata, wajabat, telah wajiblah. Nabi SAW katakan yang sebaliknya, kamu kalau saksi yang baik, betul, akan diterima. Kalau saksi yang tak baik pun, akan diterima. Sebab kamu syuhada ala nas, saksi-saksi atas manusia. Menyebabkan daripada Umar al-Khattab, wa'ala Allah. Kemudian dalam hadis lain, dalam hadis Umar bin Khattab, tidak ada empat orang orang Islam yang naik saksi terhadap satu orang Islam yang lain atau seorang yang lain, melainkan akan diterima. Akan diterima. Lepas tu mereka tanya, wahai Rasulullah, kalau tiga macam mana puan diterima? Bila mereka tanya lagi, kalau dua orang saksi macam mana puan diterima? Kalau kami tak tanyalah tentang satu, dua orang Islam saja naik saksi dah terima. Yang tidak zahat bagus ataupun tidak. Tapi sekarang pula, kalau orang tanya, jenazah dah selesai dikafankan, dah disemayangkan, kita tanya tak, bagaimana kamu cakap tentang jenazah ini? Bagus, kamu cakap bagus. Gitu kan? Semua cakap bagus lah. Takkan nak cakap tak bagus, tak cakap tak bagus pun diam sendiri je lah. Bukan caranya macam tu. Ini syahadah betul-betul daripada orang-orang Islam. Syahadah yang dalam hati. Mungkin orang sebutkan, mungkin tak sebutkan. Kalau semua kata, semua rasa dia memang bagus, tapi kalau orang tak kenal pun jenazah ni, dia datang solat apa? Solat Jumaat. Lepas tu ada jenazah, dia pun solat. Orang kata bagus tak? Dia pun kata bagus. Tak kenal siapa entah orang ni. Sekali mana punya kriminal. Takkan diterima? Tak. Maksud kita saksi, dia betul saksi orang Islam. Tapi saksi yang dia betul kan tu dia. Atas ilmu saksi, bukannya atas kejahilan. Saksi tanpa ilmu banyak sekarang ya. Tak boleh jadi saksi. Saksi yang jujur. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan kemudian rasul itu akan jadi saksi atas kamu. Macam mana dia jadi saksi atas kita? Sama juga, dia telah menyampaikan, dan kita adalah sebaik-baik umat. Dan apa juga kita buat, apa juga kita tak buat, kita cakap tak adalah, tak adalah, tak adalah. Kalau kita tak buat lah, Rasulullah SAW jadi saksi, aku dah sampaikan. Sama, Nabi kita adalah saksi atas kita. Kemudian wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lam. Dan tidaklah kami telah jadikan kiblat yang kami jadikan kamu atasnya, yang sekarang ini, melainkan untuk kami tahu siapa yang ikut rasul, man yattabi'ur rasul mimman yang talibu 'ala aqibai. Daripada siapa yang berpaling daripada dua kakinya. Yang berpaling daripada kakinya maknanya yang enggan, yang ingkar, yang tak nak ikut Rasulullah SAW. Jadi di sini zahirlah hikmah tukar kiblat ini. Kerana tukar kiblat bukan benda kecil, bukan benda senang. Dia bukan macam suruh puasa lepas belum diwajibkan puasa. Ini adalah perkara besar. Menghadap kiblat bertahun-tahun, setahun lebih tak kan, lebih menghadap ke kiblat ini. Satu benda yang paling penting sekali dalam agama lah. Kemudian disuruh tukar, benda tu bukan benda kecil. Lagi-lagi pada awal-awal Islam, jadi hati susah nak terima sebenarnya. Jadi di situlah akan diuji iman orang-orang yang beriman. Siapa yang benar-benar ikut Rasul, mayattabi'ur Rasul. Sebab orang semua kata dia ikut Rasul. Mari kita kembali kepada Sunnah, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul tak? Slogan semua sama. Tapi bila jumpa hadis ini, tak nak ikut. Hadis yang boleh amal, yang clear, tak nak ikut. Oh, ni hadis ahad, tak boleh pakai. Dah mulalah tu semua. Oh, ini hadis ini, tapi imam ni tak pakai. Dah mula pula macam-macam hal. Jadi yang benar-benar ikut Rasul, supaya kami mengetahui, ini Allah SWT mengetahui. Apakah Allah SWT sebelum ditukarkan kiblat ni, dia tak tahu siapa yang betul-betul ikut Rasul, siapa yang tak betul-betul ikut? Tahu kan? Kalau boleh, mustahil. Jadi macam mana tersiratnya? Apa maknanya? Na'lam. Supaya kita tahu. Maksudnya, supaya nampak, supaya zahir untuk semua orang, dan dijadi ilmu untuk semua orang, siapa yang benar-benar ikut Rasul dan siapa yang tidak. Mayattabi'ur Rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai, yang membelot. Dalam perkhidmatan tu belok yakni yang berpaling. Mula-mula ikut, lepas tu berpaling. Sebab susah sangat nak terima akan tuntutan mengubah kiblat ini. Dan ini hanya berlaku untuk orang-orang munafik yang memang betul-betul bukan beriman betul-betul, ataupun orang yang lemah iman. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah. Kalau kita baca hadis-hadis, kita akan dapati bahawa ada juga beberapa orang yang mula-mulanya ikut Rasulullah SAW Islam, lepas tu murtad. Murtad terus, tak nak ikut Rasulullah SAW disebabkan ujian tukar kiblat. Alhamdulillah kita tak kena ujian seperti itu. Kalau kita kena, mungkin ramai lagi kat dunia ni, banyak orang yang Islam tapi demi Islam berapa punya lemah, macam sarang laba-laba yang kena tiup dia habis je. Kita kena uji sikit-sikit je, kita datang benda-benda yang asas dalam Islam pun bila dia uji aja berguncang kita. Oh, jihad dah tak wajib lagi, dah tak bayar. Jihad cuma untuk protect-protect aja diri sendiri dah, macam tu pula. Orang kata gini, kita pun kata gitu. Baik. Jadi illa lina'lam, melainkan untuk kita mengetahui, artinya untuk zahir, siapa yang benar-benar ikut Rasul, siapa yang tidak. Kalau tak ada buat macam ini, sampai bila-bila tak ada orang tahu. Bukan orang tak tahu, tak tahu bila, tak akan jelas, tak akan nampak siapa yang sebenarnya munafik, siapa yang sebenarnya tak benar-benar beriman. Wa in kana tilakal biratan, dan sesungguhnya dia, pemindahan kiblat itu terasa amat berat. Illa 'alal ladina hadallah, tapi melainkan kepada orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk ke jalan mana? Siratul mustaqim tadi. Dan kenapa Allah beri petunjuk kepada mereka? Sebab mereka usaha nak dapat petunjuk, mereka tak petunjuk. Jadi orang-orang ni lah tak ada apa-apa, tukar kiblat no problem, tengah rukuk pun boleh tukar kiblat. Tak mudah. Ini antara hadis-hadis ataupun kisah-kisah menerangkan kelebihan para sahabat dan kenapa mereka telah sebaik-baik umat. Mereka adalah khairah umat ini, ukhrijat minas, sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka first sekali. Sebab itulah hak mereka tu besar atas kita. Kita tak mungkin sampai darajat mereka. Jadi kita terpaksalah, wajib atas kita mengikut jejak langkah mereka. Mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah firqah, kumpulan yang telah selamat, yang dimenangkan oleh Allah SWT. Mereka ni semua masuk syurga, confirm. Confirm. Yang dapat syafaat khusus daripada Rasulullah SAW lain, yang 10 yang disebutkan namanya lain, yang tak disebutkan nama yang pun akan masuk syurga. Sebab Allah SWT telah kata, daripada muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum wa radhu'an, sahabat-sahabat ini Allah telah reda kepada mereka. Mereka dah reda terhadap Allah SWT. Kemudian Allah SWT semua dia reda. Jadi untuk kita, kita tak tahu lagi dan macam mana kita nak dapat keredaan Allah SWT dengan kita mengikut mereka. Sebab itu apa yang mereka katakan itu lebih baik daripada orang-orang biasa daripada kita katakan. Pendapat mereka lebih bagus daripada pendapat seseorang individu daripada kita. Selamanya perkara itu boleh isytihad. Jadi perkara itu berat. Dan ini juga satu dalil bahawa ada ujian-ujian Allah SWT tu tidak ringan sebenarnya, itu berat. Dan memang dijadikan berat, baru kita nampak siapa yang benar-benar taat, siapa yang tidak. Jadi kalau susah nak bangun, nak salat pagi-pagi, beratnya, memang berat. Itu tak ada orang nak kata tu senang. Betul ke tidak? Kalau dah senang aja, awak ni memang tak payah tidur waktu malam misalnya. Boleh solat malam apa semuanya, tak rasa lah dia punya ujian kat situ. Kalau puasa tu senang aja, satu bulan senang aja. Sebab apa? Duduk kat aircon aja kan. Buka pun orang kasi makan kat depan. Wah, tu bagus, senang lah tu. Apa ada rasa. Tetapi tidak, boleh jadikan susah. Untuk sebagai orang mungkin lebih susah, dan tujuannya untuk menguji keimanan kita. Kemudian Allah SWT memberikan keajaran yang selayaknya. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum. Kemudian mereka-mereka yang lulus ujian iman Allah SWT ini, Allah kata Allah tidaklah mensia-siakan iman mereka. Dan ini kita dah baca tadi hadisnya adalah berkenaan dengan orang-orang yang meninggal dunia yang tak sempat nak menghadap kiblat yang baru. Macam mana solat mereka? Jadi pertanyaannya, macam mana solat mereka, diterima atau tidak? Tapi Allah kata, dan Allah tidaklah mensia-siakan iman mereka. Sedangkan patutnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum, dan tidaklah Allah mensia-siakan solat-solat kamu. Tapi disebutkan kat sini dengan lafaz iman kamu. Adakah solat tu iman? Jawabnya, ya, solat tu iman. Solat kan amalan, iman kan dalam hati, percaya dalam hati itu tidak. Antara iman juga adalah amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi iman tu ada yang dalam hati, ada yang dilakukan oleh anggota badan. Juga sebelum itu diucapkan dengan lafaz. Terus kalimah syahadah atau lafaz keimanan. Selagi orang tak mengucapkan syahadah, dia belum lagi beriman. Dan itulah dalil. Ini dalil yang amat masyhur untuk ahlu sunnah wal jamaah dalam bab iman. Apakah iman itu termasuk amalan? Ada dua, tiga pendapat kat sini. Ada kata amalan, ada dua pendapat lah. Ada satu, iman itu bukanlah satu daripada keimanan. Mana boleh iman tu percaya je, membenarkan dalam hati. Kalau dia dah percaya pada Allah SWT, dah percaya pada rukun-rukun iman, sudahlah, dia dah beriman. Adapun amalan, oh itu tidak, tambahan itu lain. Adapun pendapat itu mengatakan iman itu apa yang ada dalam hati. Wasaddaqahul amal, yang dibenarkan dengan amalan anggota badan. Selagi dia tak beramal, dia belum beriman. Dan dalil-dalilnya amat banyak sekali. Sebab itu iman boleh bertambah, iman boleh berkurang. Dengan kita banyak amalan, iman kita naik. Bila kita buat maksiat, kita ingkar pada Allah SWT, maka iman kita turun. Kalau banyak sangat, iman kita boleh hapus. Kalau iman, amalan itu bukan daripada keimanan, boleh tak naik iman? Boleh tak turun iman? Tak boleh. Tak percaya pada Allah SWT, semua percaya pada Allah SWT. Yang beriman, semua percaya pada Allah SWT. Itu sama je lah. Iman orang yang fasik dengan iman Jibril, mana boleh sama? Iman Jibril dengan iman kita, mana sama iman dia? Iman kita, iman malaikat dengan iman manusia, tak sama. Ataupun iman yang jahat dengan iman Abu Bakar Siddiq, takkan sama. Dia menunjukkan iman bila tak sama, apa yang membezakan iman dia dengan iman kita? Yang membezakanlah amalan-amalan. Dalam waktu yang sama, ada makna lain dalam percaya tu. Percaya dalam hati, iman yang dalam hati ni pun ada amalan sebenarnya. Yang membuatkan iman kita banyak dalam hati, bukan dalam anggota badan ni, adalah banyak amalan dalam hati. Kita banyak sayang kepada Allah SWT, kita banyak takut kepada Allah SWT dalam hati je. Kita banyak sabar, ada buat apa-apa tak? Tak buat apa-apa pun. Kita banyak bertawakal kepada Allah SWT dalam hati tu semua. Kita banyak agungkan Allah SWT, itu yang akan menebalkan iman kita. Bukan dengan zikir kita, bukan dengan anggota, dengan amalan anggota badan kita, tapi dengan amalan hati, dia akan jadi jelas bahawa iman itu tidak syak lagi, tak ada ragu-ragu lagi, adalah sebahagian daripada iman. Amalan itu sebahagian daripada iman. Dan ayat ini juga menerangkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu, yakni solat kamu yang kamu ngadapkan ke kiblat yang lalu. Tapi ada tafsir yang lain dan dia tak berbeza juga, dan tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Sama lah juga kan? Hampir itu asal. Dan Allah, sesungguhnya Allah, inna allaha bin nasi ra'ufur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia itu amat pengasih lagi maha penyayang. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala tak sia-siakan iman kita, semua akan dibalas. Allah uji kita ya, memang susah untuk kita, tapi dia baik untuk kita. Jadi Allah akan balas. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa terdapat seorang wanita di zaman Rasulullah SAW ni jalan-jalan kehilangan anak kecil. Jadi mulalah wanita tersebut, ibu tersebut mencari-cari anaknya ke sana kemari. Jadi bila dia terjumpa seorang anak kecil, dia pun mengambil anak tersebut dan dia memeluk. Nak tahu tu anaknya ke bukan. Kalau tidak dilepaskan, dia cari lagi, dia cari lagi. Sampailah dia bertemu dengan anaknya, kemudian dia peluk dan memberikan susu. Kata Rasulullah SAW pada sahabat, kamu lihat ibu tersebut, apakah dia akan mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Kalau dia mampu untuk menahan anak tersebut daripada masuk api neraka, tentu sekali tidak. Ketahuilah bahawa Allah SWT lebih mengasihi atas manusia ini daripada kasihnya ibu itu kepada anak. Dalam hadis yang sahih. Itu sebahagian sajalah. Jadi tak mungkin Allah SWT nak campakkan kita ke api neraka kalau boleh. Jadi bilanya berlaku perkara tersebut, bila kita yang campakkan diri kita dalam api neraka dengan kita ingkar akan perintah-perintah Allah SWT. Inna Allah bin nasi naraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi penyayang kepada manusia. Jadi apa maknanya umatan wasatan? Umat yang wasat ini, adakah ada umat pertengahan? Tengah tak semestinya baik. Betul tak? Umat tengah tak semestinya baik. Tentang yang kanan lagi baik, yang kiri lagi baik. Sebab tu tak ada apa-apa kat situ. Moderate tak semestinya, tak semestinya baik. Benda yang baik buat banyak-banyak, bagus. Benda baik buat sikit-sikit, tak bagus. Betul tak ni? Kalau benda yang yang baik tentang keimanan, banyak-banyak iman dia bagus ke? Iman dia sikit dia kurang dia bagus. Kalau ikut sunnah banyak-banyak bagus ke? Sikit-sikit dia sudah. Sedekah banyak-banyak bagus ke? Sedekah sikit-sikit sudah. Semua bagus banyak-banyak, bagus. Itu pun balik kepada keadaan ni lah. Maksudnya begitu lah. Bukan maknanya solat banyak-banyak bagus sampai beribu-ribu rakaat pula. Tidak lah. Dia maksudnya benda baik asal ni benda dibuat banyak. Sebab tu kalau ditafsirkan dengan pertengahan, setakat pertengahan itu tak ada apa-apa. Dan bahasa Arabnya, tafsirannya daripada Imam Allah SAW, maknanya yang terbaik, umat yang terbaik, umat yang adil. Dalam waktu yang sama, umat Islam ini memang bukan umat melampau. Dalam perkara negatif tak mungkin. Apa juga melampau tak bagus. Makan banyak sangat melampau semua tak bagus. Tak makan terus pun tak bagus. Jadi sebab tu kalimatnya adalah yang terbaik. Itu dia. Jadi, tak ada umat lagi yang lebih baik daripada daripada Islam. Ada apa-apa soalan? Kita baca sikit lah pelajaran yang dapat diambil dari ayat 142, 143 ini. Surat 227. Nombor 1, penghapusan hukum dalam Islam boleh saja terjadi. Nasihat mansuh boleh saja berlaku. Ada orang kata tak boleh, tak boleh. Sebagian ulama kan Indonesia kata tak boleh nasihat mansuh. Batal. Ini ayat yang jelas tentang perubahan kiblat. Contohnya kasus ini, contoh kasus ini adalah perubahan atas pembatalan hukum dari solat menghadap arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah untuk semua solat. melainkan orang yang dalam safar, dalam perjalanan, yang tak boleh menghadap kiblat. Okey lah, tak apa, di solat menghadap mana saja kenderaannya bawa. Kapal terbangnya menghadap ke kiri, ke kanan, dia ke belakang, tak apa, dia ikut ke depan. Yang kedua, berita bohong. Mereka yasa berbagai krisis dan menciptakan teror adalah watak orang-orang kafir sepanjang zaman. Makanya umat Islam harus tetap tegar dalam menghadapinya hingga jelas mana yang batil dan yang hak, hingga fitnah bisa terselesaikan. Kita kena tegas bila ditakut-takutkan oleh musuh. Bila diejek-ejek, kita kena tegas. Tegas tu maknanya apa? Lawan kasar-kasar, tekik-tekik balik, pukul-pukul balik, buat demonstration kat jalan, kat tengah jalan, sampai kena tangkap, sampai bergaduh dengan polis, rakyat polis. Dan tegas bukan macam itu. Tegas adalah berpegang teguh kepada agama. Kamu nak suka apa, tak apa, kita tetap dengan agama kita, kita akan amalkan. Itu masa sampai fitnah selesai. Yang ketiga, keutamaan umat Islam atas umat yang lain. Kerana umatan wasatan pertengahan, yang terbaik ni adalah syiar mereka. Yang keempat, boleh hukumnya menguji seorang mukmin dan memberikan penilaian atasnya. Ini dinilaikan oleh Allah SWT. Yang kelima, sah hukumnya salat menghadap ke arah selain arah kiblat, kalau tidak dengan sengaja. Sebab apa? Allah, punyaan Allah adalah timur dan barat. Kalau kita tak sengaja salah kiblat, tak apa. Bagaimana yang berlaku pada para sahabat, dia tak dengar, kiblat dah tukar, dia menghadap pada kiblat yang lama, tak mengapa. Sah, tetap sah hukum solat. Dan baginya pahala ibadat solat tersebut tanpa harus mengulanginya walaupun dia dilakukan berbulan-bulan lamanya, selama hal itu dilakukan berdasarkan usahanya dalam mengetahui arah kiblat. Jangan kes lah senang cakap, memang tersalah. Rupanya rumah ni kiblat dia salah lah. Daripada mula dia pindah, rupanya kiblat salah. Dia main agak-agak dah bertahun-tahun, dah datangnya bustas, dah susah hati dah. Macam mana ni kiblat semua salah tu? Tak pernah ulang kan? Kalau kata ulang dia nak buat kan? Tak ni pula kata seorang tak terbuat. Tetapi kalau ada ulama mengatakan, kalau kamu di dalam satu kota ataupun apa di kampung yang mana kamu boleh tanya orang, kemudian kamu tak tanya, kemudian kamu salah kiblat, tak dengar, tak ada, tak dengar. Kita tengok masjid tu antara faedah dia, dia ada mimbar ke, ada menara tu, menara tu kita dah boleh nampak arah kiblat lah. Bukan menghadap dari hujung tu selalu ke arah kiblat. Kata mereka tak ada, tak ada uzur. Dan bagaimanapun tak semestinya juga kan, terbalik kepada genuine case ataupun tidak. Kita dah agak dah nampak mihrab gini-gini ni, kita dah placing dah macam gitu, sekali salah. Jadi, dengan itu tidak mengapa. Semua yang salahnya bila kita tahu, kemudian kita ataupun kita boleh tahu, kita tak tanya. Kemudian kenaan dengan menghadap kiblat itu dalam solat tu akan datang dalam ayat yang lain. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang wanita sejak balik hingga kini belum bayar hutang qada puasa kerana jahil dan beka. Bolehkah dia membayar fidyah sahaja untuk hutang-hutang puasa yang lalu yang banyak saya? Atau mestikah dia cuba sedaya upayanya untuk membayar puasa itu balik dengan berpuasa dalam masa setahun sebelum puasa yang baru tiba? Tak mungkin dapat lakukannya dalam paket. Bapak aku dah cakap tak mungkin lah. Maksudnya dia dah lebih daripada ni, lagi berapa? Sebulan lebih. Dia tak puasa bertahun-tahun lah. Jadi sebabnya dia tak kotak puasa adalah jahil dan dosa. Maknanya dia tahu bila dia tak puasa tu haram. Jadi dia bukan tak puasa pasal jahil dan leka, tak kotak puasa pasal jahil dan leka. Tapi yang dia tak puasa tu pasal dia tahu lah. Sebab tu dia kita tak berasa. Tapi mana pun biasa lah, semua orang buat kesilapan. Kalau kita semua tak buat kesilapan, kita tak boleh hidup di atas muka bumi ni. Sebab nanti sifat Allah SWT yang mengampunkan dah tak ada lagi. Tak ada orang buat dosa, tinggal malaikat je. Baik, jadi kita kena qada puasa. Walau bagaimana banyak pun, puasa mesti di qada. Tak ada hilang yang saya tahu berkenaan dengan masalah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun awak kena qada. Sebab puasa ni bukan macam solat, ada waktu-waktu tertentu dia. Dia dalam satu tahun, satu bulan lagi. Satu tahun, satu bulan, 30 hari daripada 360 hari. Banyak lagi, 330 hari boleh boleh qada. Mesti boleh mampu qada puasa, tak macam solat. Tak macam solat. Yang tak boleh, waktu yang tak boleh qada puasa adalah apa? Bulan Ramadan. Jadi, itu yang lain semua boleh. Tak macam solat. Jadi oleh kerana itu, kita mesti qada puasa. Apa mana qada puasa? Gantikan puasa dengan puasa. Bukan gantikan dengan puasa dengan duit. Kalau korang mungkin banyak duit, tak pekat. Kalau bayar lebih ekstra pun tak pekat. Satu hari puasa berapa orang nak bayar? Satu ni, kilo beras. Satu kilo beras nak bayar puasa? Tak boleh. Mahal tu harga puasa. Awak kasih satu orang satu kilo beras, suruh dia puasa untuk awak, dia nak. Jadi awak yang kena puasa, awak kena rasa. Bila bulan Ramadan datang, awak tak nak puasa. Kan lagi senang puasa ramai-ramai, betul lah. Kan tak rasa sangat lapar, tak rasa sangat haus. Rasa lapar, dia pun tak puasa, semangat dia terus. Dan 50 jam, alamak, dia tu pun belum buka. Jadi kalau awak salah campur kawan, awak seorang yang puasa, lain semua tak puasa, dah minum, dah apa, buat kerja ke apa, yang orang bukan Islam, itu yang kau dilulih banyak tu lah. Jadi kalau bagaimana pun, awak kena puasa. Dan dia akan susah daripada waktu bulan Ramadan. Dan ibadat tu tak afdal mana tu berbanding dengan bulan Ramadan. Ini sebagai bayar sahaja. Dan ini adalah tanggungjawab yang akan tetap atas pundak awak sampailah kita akan mengobani kamu qada puasa tersebut. Kalau kamu tak nak qada puasa sekarang, kamu kena puasa hari kiamat. Azabnya besar sebab dia wajib. Jadi kena bayar hutang puasa walaupun dia banyak sangat. Kalau dia tak sempat nak qada puasa dalam masa setahun ini, dia sambung lepas Ramadan ni. Dia buat mana yang dia mampu. Maksudnya yang dia mampu sampai nak habis Ramadan. Kalau rasa dah ada 5-6 hari, taruh lah. Selalu baru 2-3 hari tu tak boleh tahan, tak apa, break sekejap, kita kasih maaf. Lagipun masih banyak lagi nak kena bayar. Ini pendapat saya lah. Tapi dia usahakan selagi cepat dia boleh, dia qadakan puasa. Jangan puasa sunat, satu puasa sunat pun jangan puasa. Semuanya habiskan dengan qadak. Jadi kalau tak sempat, habiskan tahun depan. Dan tak ada fidyah selain daripada qadak tersebut. Dan di sini ulama banyak membawa ayat-ayat Al-Quran, faman taba wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertaubat kemudian dia aslaha, dia perbaiki, dia jadi soleh. Macam mana jadi soleh? Dah selesai dah bayar, kemudian dalam waktu tu kita apa? Perbaiki ibadat kita. Wajib dan tentu kena buat. Jadi apa lagi? Kita nak aslaha dengan buat banyak benda daripada sunnah. Sedekah memang antaranya. Dalam ayat Al-Quran pun banyak suruh kita sedekah bila kita dah bertaubat. Sedekah salah satu daripadanya, dan apa juga yang kita mampu. Banyak dan yang sunnah. Semoga yang sunnah itu boleh dapat cover balik, tampung balik kesilapan kita yang lalu. Jadi semua kesilapan. Baik, soalan kedua, mestikah kita hadir kejemputan memakan walimah seorang dan kita hanya kenal-kenal begitu saja? Apakah wajib dan berdosa jika kita malas atau segan? Wajib lah. Tak ada lah kita nak kena kenal dia 10 tahun. Nanti berapa tahun nak kenal baru boleh, baru wajib pergi. Kalau satu kampung jiran tu tak pernah jumpa dia jemput, kan wajib. Tak ada ulama yang silap masalah. Jadi malas ataupun segan bukan alasan. Sebab Nabi SAW kata siapa yang diminta dijemput menatangi satu walimah, Pak Ajib, hendaklah dia pun, hendaklah dia perkenankan. Sebab dia ada maksud lain ya, selain daripada sosial saja. Dia ada maksud ibadat kat situ. Nak bezakan nikah ni, nikah perkahwinan ini dengan yang yang lawan daripadanya, iaitu perzinahan. Zina buat senyap-senyap, walimatul urus buat terang-terang. Dan caranya bukanlah nikah tu ramai semua orang tengok padi apa semuanya, tu tak, tak mesti pun. Maknanya dengan walimahnya, oh ni untuk perkahwinan pulang dengan pulang lah. Itu dia nak bezakan orang yang yang zina. Sebab tu diwajibkan saksi dan sebagainya. Yang ketiga, apakah emas putih dan kuning, white and yellow gold, bukan emas? 916 mesti di zakat. Kata Syekh Uthaymin ni fatwa rahimahullah ta'ala, selagi dia namanya emas, kena zakat. Emas putih, emas hitam, emas apa, tak adalah, maksudnya dia emas. Emas hitam tu minyak, mesti kena kena zakat. Tapi ada ulama mengatakan, saya ada baca kat satu website tu, dia kata itu kita kena rujuk kepada pakar, apakah dia emas ataupun bukan emas. Lebih terperinci. Allah. Yang bagusnya zakatkan ke tak zakatkan? Zakatkan lah, selamat. Kalau lagi bagus lagi, jangan beri emas. Tak ada lah, eh? Ada soalan kan minggu lepas, tak sempat nak baca, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Salah satu trend bagi kaum wanita dalam masa kini adalah rebonding atau perm rambut. Apakah hukum dalam hal ini? Jadi rebonding tu bukan tambah rambut, set rambut berbagai-bagaikannya. Yang ni daripada printing jadi straight, straight jadi printing, lepas tu jadi mop dan dan sebagainya. Apa hukumnya? Ada larangan ke tak ada dalam hal ini? Tak ada. Dan kenapa orang nak lakukan benda-benda gini? Wanita, apa lagi yang orang nak buat? Biasanya nak nak berhias, nak bersuling. Dan kita tahu dalam bab hiasan ini dibolehkan. Untuk wanita lebih khusus lagi. Wanita sendiri adalah hiasan kat dunia. Jadi sepatutnya dibolehkan lebih kuat daripada tidak dibolehkan. Melainkan ada dalil yang tidak membolehkan. Kita tahu tidak ada dalil. Oleh kerana itu dibolehkan. Tapi syaratnya mestilah dia tidak tunjukkan auratnya kepada orang lain ketika dia buat itu dan sebagainya, itu biasalah. Tetapi sebagai tambahan, ini saya ambil dari fatwa Syekh Uthaymin rahimahullah tentang warnakan mata. Dia kata sama juga, tak ada dalil yang mengharamkan, dan mereka bertujuan untuk menghiaskan mata mereka. Ini warna apa? Asalnya boleh. Tetapi Syekh Uthaymin rahimahullah memberikan satu saja guideline, iaitu hendaklah warnanya warna mata. Maksudnya warna mata manusia lah. Jangan warna merah jambu ke, warna kuning dan sebagainya lah. Yang mana dia bukan daripada mata manusia, yang itu akan mengakibatkan mengubah ciptaan Allah SWT. Sambil daripada situ, mungkin ni pun ada fatwa daripada beliau, saya tak ingat, bahawa masalah nak style rambut belah apa kan, nah, itu semuanya tidak ada masalah. InsyaAllah tak. Dengan itu kita lanjut di sini dahulu. Semoga mereka dengar, kita jadi mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.